ku goreskan di dalam hatiku, terus membekas dan tak mungkin terhapuskan. Kau dustai cinta, kau duakan rasa, seolah sengaja kau rangkai kecewa. Setiap hingga menjadi sandiwara mengintai. Kau tipu diriku dengan senyum manismu, kau lukai aku. Untukku takkan pernah terbagi. Ternyata semua hanya butiran sandiwara cinta semata, menjual kau dapat mengganti orang yang lebih berkata. Tak ku sangka lemah hatimu Adinda, rupa hanya kemewahan yang kau cinta. Mengapa dulu kau terjanji setia sampai mati? Hanya satu cinta untukku takkan pernah terbalik. Menjual kau dapat mengganti orang yang lebih bertahta. Tak ku sangka lemah hatimu Adinda.